Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'ad. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmata'ala Al-Hadithus Sadis wal Khamsun wal Mi'ah. Hadith yang ke-153. Wa an Utsman bin Abil As radiyallahu anhu qal ya Rasulullah ij'alni imama qawmi faqala anta imamuhum waqtadi bi'ab'afihim watahid mu'adzinan la ya'khudu ala adhanihi ajra ahrajahul khamsah wa hasanahu at-tirmidhi wa sahahahu al-hakim. Dari Utsman ibnu Abil As, semoga Allah meridhoinya, ia pernah berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam sholat kaumku. Maka Rasulullah bersabda, engkau adalah imam sholat mereka. Maka lihatlah makmum yang paling lemah, dan angkatlah muadzin yang tidak meminta upah atas adzannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Lima dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hadis sahih hasanahu At-Tirmidzi wa sahahahu Al-Hakim wa Ibn Khuzaimah. Wa qala Al-Albani rahimahullah isnadu sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih dihasankan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibn Khuzaimah. Al-Albani rahmataala berkata sanadnya sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Utsman ibnu Abil As ibnu Bisrin Ats-Tsaqafi istamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Thaif. Utsman ibnu Abil As ibni Bisrin Ats-Tsaqafi diangkat oleh Nabi SAW untuk menjadi gubernur Thaif. Falam yazal alaiha muddata hayatihi wa khilafati Abi Bakrin wa sinina min khilafati Umar thumma azalahu wa wallahu Umana wal Bahrain. Utsman ibn Abil As terus menjadi gubernur Taif sepanjang hidup Nabi SAW sampai pada kekhilafahan Abu Bakar dan beberapa tahun dari pemerintahan Umar. Kemudian Umar mencopotnya dan memberi dia kedudukan sebagai gubernur Oman dan Bahrain. Wa kana minal wafidina alaihi sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Tsaqif. Utsman ibn Abi As ini termasuk duta yang diutus oleh Rasulullah SAW ketika menemui utusan Tsaqif. Walamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam azamat Tsaqifun ala riddah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Tsaqif berniat untuk murtad. Orang Tsaqif berniat untuk murtad. Faqala lahum, maka Utsman ibn Abil As berkata kepada kabilah Tsaqif, ya Tsaqif, kuntum akhiran nasi islama, kuntum akhiran nasi islama, fala takunu awwalahum riddatan. Wahai Tsaqif, kalian ini adalah orang-orang yang paling akhir masuk Islam. Maka jangan menjadi orang yang pertama-tama murtad. Famtana'u minar riddah. Maka mereka pun tidak jadi murtad. Mata bil Basrah sanata wahidatin wa khamsin radhiyallahu an. Beliau Utsman ibn Abil As meninggal dunia di Basrah pada tahun 51 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Talabul imam. Talabul imam. Fissolah. Laisa. Min talabil wilayah al-madmum. Nanti meminta menjadi imam sholat. Tidak termasuk meminta jabatan yang tercela. Nah, karena orang yang jadi imam enggak dapat apa-apa. Yang diharapkan ialah pahala, ya. Tapi adapun meminta jabatan, yang dikejar ialah apa ini? Kedudukan, kekuasaan dan kekayaan. Lain itu, lain ini. Itulah sebabnya Rasulullah kemudian mengabulkan permintaan Utsman ibnu Abil As. Anta imamuhum. Al-fa'idatu as-thaniyah. Yustahabbu lil imam mura'atu halid du'afa fala yasukku alaihim fitulis sholah. Disunahkan bagi imam memperhatikan keadaan makmumnya yang lemah dan tidak memberatkan mereka dengan panjangnya sholat. Jadi kalau mau jadi imam, jangan langsung takbir Allahu Akbar gitu. Dilihat makmumnya, oh itu ada teman-teman saya yang lagi kurang sehat, oh, itu ada tasawujun, ya kakinya dah lemah, kakinya sakit habis latihan, nah itu ada tamu pak tua ya, atau mungkin mengetahui bahwa sebelum sholat dimulai kondisi makmumnya kecapean semua habis ngecor misalkan, ya, maka itu yang dijadikan sebagai patokan. Nah, tidak memperpanjang sholat. Itulah sebabnya Rasulullah menyatakan waqtadi bi'adafihim. Kalau jadi imam, maka yang dijadikan patokan ialah yang paling lemah makmumnya. Jangan melihat yang paling kuat. Kalau yang paling kuat, nanti yang lemah gak kuat. Tapi kalau melihat yang paling lemah, yang kuat, ya gampang. Nah, yang lemah kuat, apalagi yang kuat. Tambah apa ini? Kuat. Seperti itu yang harus diperhatikan bagi yang menjadi imam sholat. Nah, jadi bukan ajang untuk apa ini? Panjang-panjangan sholat. Tapi betul-betul memperhatikan keadaan makmum. Nah, itu ya, kepuasan makmum adalah kepuasan bersama. Nah, ya, di makmumnya puas, sholatnya khusyuk, semuanya senang. Ya, jangan sampai kemudian di belakang, kemudian ngomel-ngomel, imamnya itu ya, yang sendiri, nggak tahu kakiku sudah pincang-pincang kayak gini, sikat terus. Ya, sekalian saja 30 juz itu ya, jangan sampai seperti itu. Barakallahu perhatikan ya, itu setiap kali sholat perhatikan. Nah, taib al-faidah tu as-salisah ikhtiarul muadzin al-amin alladhi yuadzinu liwajhillahi ta'ala la liajri aradin minad dunya. Memilih muadzin yang terpercaya, yang adanya ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, bukan untuk tujuan kesenangan dunia. Faedah. Hal yajuzu lil muadzin akhdul ujrah. Apakah boleh bagi muadzin mengambil upah? Dhahaba asy-Syafi'iyah ila jawazi akhdil ujrah ma'al karohati. Menurut madhab Syafi'i, boleh muadzin mengambil upah, tapi makruh. Wa dhahaba al-Hanafiyah ila annahu yuharramu alaihi al-ujrah. Sementara itu madhab Hanafi berpendapat haram bagi muadzin untuk mengambil upah. Wa dhahaba jumhur ulama ila jawazi dhalika idza kana min baitil mal. Wala siyama al-mu'addin alladhi la yatamakkanu min dhalika illa bihadal mu'attab liyakuma binafakati nafsihi wa nafaqati may ya'ulu. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa boleh bagi muadzin untuk mengambil upah jika berasal dari Baitul Mal. Baitul Mal itu berarti kas negara atau kas umum. Kalau sekarang itu kas umum, karena negara tidak menyimpan Baitul Mal. Ya, kas umum, uang umat begitu ya. Nah, lebih-lebih kalau muadzinnya tidak bisa melaksanakan azan dengan baik, artinya tidak punya waktu untuk azan, masih sibuk kerja ya, maka diambil waktunya untuk azan. Artinya tidak mampu untuk memberi nafkah kecuali dengan gaji itu ya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggung, maka lebih boleh lagi. Dia tugas di masjid, ngurus masjid, sekalian azan. Nah, waktunya tersita untuk itu, sehingga enggak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungnya. Maka boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, hadza huwa rajih. Ini yang rajih. Tapi dengan catatan harus ikhlas dalam azan ya. Dia tidak bisa melaksanakan azan dengan baik karena sibuk kerja, sehingga ketika waktu kerjanya diambil untuk fokus azan, maka boleh baginya untuk mengambil upah dari Baitul Mal. Tidak per orang wani piro ya, tapi dari Baitul Mal rikas untuk makanmu sama keluargamu. Kamu tinggal di masjid, nah ketika waktu-waktu mau azan. Baik, adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.